الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, para pendidik, para guru, dan seluruh pendengar Radio Mutiara Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama pada majelis ini. Kita belajar bersama melalui media radio ini tentang pendidikan anak, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang masalah pertengkaran anak, yang kita ambil tema ada belajar dalam pertengkaran anak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertengkaran anak adalah sesuatu hal yang sangat umum terjadi, terutama di rumah-rumah kita, terjadi antara kakak dan adik, apalagi umur mereka selisihnya tidak begitu jauh. Ada yang mereka bertengkar hanya dengan adu argumen, ada yang saling bentak-membentak, ada yang diiringi dengan keteriakan-teriakan, ada yang dengan membanting pintu, ada juga yang melempari barang-barang milik dari kakaknya atau adiknya, kemudian ada yang dengan menangis, ada yang dengan memukul, dan lain sebagainya. Itulah pemandangan yang sering kita lihat di dalam sebuah kehidupan keluarga yang dilakukan oleh anak-anak, terutama anak-anak yang masih setingkat usia 7 tahun sampai 10 tahun, bahkan sampai menjelang akil balig. Melihat pertengkaran-pertengkaran anak tersebut, kebanyakan orang tua terus bereaksi. Ada sebagian orang tua begitu melihat anak-anaknya bertengkar, langsung kemudian diberi nasihat, dicegah pertengkaran tersebut sehingga selesailah pertengkaran tersebut. Ada sebagian orang tua yang dengan mengancam kepada anak-anaknya agar tidak melakukan pertengkaran, karena pertengkaran itu adalah sesuatu yang tidak baik, sehingga karena ancaman itu pertengkaran itu akhirnya menjadi terselesaikan, tidak terjadi. Ada di antara orang tua juga yang sampai dengan memukul anaknya, mencubit anaknya, atau menjewer anaknya karena pertengkaran tersebut, sehingga dengan adanya hal itu maka pertengkaran tidak terjadi. Kemudian ada lagi sebagian orang tua yang langsung menyalahkan salah seorang di antara anak-anaknya yang bertengkar tersebut. Biasanya saudara yang lebih tua, yaitu kakaknya, diminta oleh orang tuanya untuk mengalah, dan yang dimarahi adalah yang lebih tua di antara anak-anaknya bertengkar tersebut, sehingga apabila yang lebih tua dipaksa untuk mengalah, maka tidak terjadi pertengkaran tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kenyataan yang sering kita hadapi, yang sering kita alami, dan sebagian besar di antara kita setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Sangat wajar orang tua bereaksi melihat anak-anaknya yang bertengkar tersebut dengan sesegera mungkin, karena kebanyakan orang tua beranggapan bahwa bertengkar itu adalah tidak baik. Sesuatu yang tidak baik terjadi pada anak-anaknya, maka karena rasa kasih sayang orang tua tersebut, karena tanggung jawabnya sebagai orang tua dan kekhawatiran orang tua jangan sampai perbuatan yang tidak baik tersebut terbawa sampai besar, sampai dewasa pada anaknya, sehingga secara spontan orang tua akan segera melerai, akan menyelesaikan terjadinya pertengkaran yang menurut orang tua itu adalah kemungkaran. Namun dalam hal ini hendaklah kita ketahui, para orang tua, para guru dan para pendidik semuanya, bahwa sesungguhnya memang bertengkar itu tidak baik apabila pertengkaran itu terjadi pada orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah melampaui masa akil balig. Namun lain halnya apabila pertengkaran ini terjadi pada anak-anak. Perlu kita ketahui bahwa semua anak-anak kita terlahir dalam keadaan fitrah. Mereka lahir dalam keadaan berjalan lurus kepada dinilah, kepada agama Allah. Mereka mentauhidkan Allah. Mereka lahir dalam keadaan mencintai kebaikan. Mereka lahir dalam keadaan membenci keburukan. Tentu saja dengan hal ini, maka sangatlah lain jika pertengkaran itu terjadi pada orang dewasa, dan jika terjadi juga pada anak-anak, maka hal ini menjadi berbeda permasalahannya. Kesempatan kali ini kita membahas pertengkaran yang terjadi pada anak-anak. Perlu kita ketahui bahwa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa-apa yang dilakukan oleh orang tua tadi memang benar, yang akhirnya pertengkaran itu akan berhenti. Yang dimarahi akhirnya mereka tidak berani untuk bertengkar karena dimarahi oleh orang tuanya atau gurunya atau pendidiknya. Ada yang dipukul, dicubit, dicewer sehingga mereka berhenti untuk bertengkar. Ada yang begitu saja dinasihati, dan ada yang divonis, disalahkan dan sebagainya, mereka berhenti bertengkar. Namun ketahuilah para pendidik dan para orang tua semuanya, bahwa sesungguhnya di dalam bertengkar mereka itu ada belajar. Dengan harapan apa? Bahwa apabila kita memfasilitasi mereka, anak-anak kita dalam bertengkar itu, untuk mengatasi masalahnya sendiri tanpa banyaknya campur tangan dari kita, diharapkan bahwa di dalam pertengkaran itu anak bisa belajar untuk mempertahankan pendapatnya sendiri, mempertahankan argumennya, mempertahankan keinginannya sesuatu yang dianggap penting bagi dirinya. Sehingga apa diharapkan? Kelak anak itu akan menjadi pribadi yang percaya diri, pribadi yang tangguh dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, pribadi yang tangguh dalam menghadapi konflik-konflik, menjadi permasalahan-permasalahan rumah tangga, permasalahan masyarakat, bahkan sampai permasalahan negara. Ini pentingnya kita menanamkan kepercayaan diri pada anak-anak kita, dengan harapan mereka bukan menjadi orang yang bersembunyi apabila ada masalah. Oleh karena itu, marilah kita bahas kesempatan kali ini bagaimana seharusnya orang tua bersikap dalam mendidik anak-anaknya, terutama ketika mereka bertengkar. Terlebih dahulu kita perlu ketahui bahwa kondisi anak-anak kita adalah, pada saat mereka bertengkar pada anak-anak, sesungguhnya mereka itu hanya sekedar mempertahankan sesuatu yang dirasa penting bagi mereka. yang dirasa penting untuk dirinya karena terganggu oleh orang lain atau saudaranya, sehingga dia berusaha mempertahankan dengan bertengkar tersebut. Sesungguhnya tidak ada kebencian pada diri anak-anak kita. Bisa kita lihat pada saat mereka bertengkar, mungkin kita marah, tapi sebentar saja, bisa jadi mereka besok harinya atau malam itu juga pada saat bertengkar mereka akan akur, lupa seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada diri anak-anak kita, apalagi itu sesama saudara, mereka tidak ada kebencian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai ya secara fitrah manusia yang sama saudaranya itu adalah ada kasih sayang. Dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang. Sehingga bertengkarnya mereka itu bukan karena kebencian, tapi hanya sekedar mempertahankan sesuatu yang menurut mereka adalah sangat penting untuk dipertahankan. Jadi ini adalah perlu kita ketahui kondisi anak-anak kita. Setelah kita mengetahui kondisi anak-anak kita tersebut, bahwa sesungguhnya mereka itu tidak dasarnya adalah bukan kebencian, tapi karena belajar untuk mempertahankan diri, maka bagaimana sikap orang tua apabila melihat anak-anaknya sedang bertengkar? Yang pertama, apabila kita melihat anak-anak kita bertengkar, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menahan diri. Menahan diri untuk tidak ikut campur. Ya, selama pertengkaran yang dilakukan oleh anak-anak kita itu tidak membahayakan mereka. Kalau hanya sekedar mereka berteriak, mereka sekedar membanting pintu, mereka sekedar memecahkan gelas, mungkin tidak masalah. Dibandingkan manfaatnya yang besar bagi mereka untuk belajar mempertahankan pendapatnya. Dengan harapan apa antara lain, setelah menjadi besar kelak, mereka juga akan kuat dengan sekuat tenaganya untuk mempertahankan akidah yang menurut dia penting bagi dirinya. Ini. Jadi jangan terburu-buru kita ikut campur. Kita memperhatikan, bukan berarti kita cuek, tapi kita lihat dulu apakah yang dilakukan itu berbahaya atau tidak. Dalam hati kita, kita mengatakan biarkan mereka belajar untuk mengatasi masalahnya mereka sendiri. Ini. Terus kemudian yang kedua adalah kita menahan emosi, ya, menahan emosi. Kenapa kita perlu menahan emosi? Karena apa? Kadangkala melihat pertengkaran itu di telinga kita tuh risih, ketenangan kita terganggu. Kemudian barang-barang yang ada di rumah tersebut banyak sekali yang rusak akibat pertengkaran dari anak-anak. Ini kita tahan emosi, jangan terburu-buru marah. Anggap sajalah ya, rusaknya barang-barang yang ada di rumah itu sebagai biaya untuk mendidik mereka, menanamkan keberbadian mereka, untuk agar supaya mereka setelah besar atau dewasa nanti menjadi orang-orang yang percaya diri, menjadi generasi-generasi yang tangguh. Anggap saja itu biaya untuk pendidikan mereka. Terus kemudian yang ketiga, apabila kita melihat pertengkaran pada anak-anak kita, maka janganlah kita terburu-buru untuk mengadili. Kemudian kita langsung menyalahkan bahwa si fulan ini yang salah, kemudian si fulan yang benar. Sering sekali kita melakukan hal seperti itu, dan sering sekali pula kita mendapatkan protes dari anak-anak kita. Yang walaupun mereka tidak mengatakan orang tuanya tidak adil, namun dari kata-kata mereka itu menunjukkan bahwa apa yang telah kita putuskan terhadap siapa yang salah dan siapa yang benar, biasanya mereka berdua tidak terima. Dan ini akan menjadi berkepanjangan. Ini. Dan justru inilah yang menjadikan bibit-bibit kebencian bagi mereka. Seorang anak mungkin bertengkar dengan saling memukul. Bukan karena pukulan itulah yang menyebabkan mereka itu saling membenci setelah pertengkaran tersebut. Namun sering terjadi mereka saling membenci itu akibat apa? Karena orang tua yang tidak berlaku adil terhadap mereka. Ketidakadilan orang tua inilah pada saat mereka bertengkar kemudian orang tua mengadili yang dianggap tidak adil bagi mereka, ini yang justru akan menjadi bibit kebencian di antara mereka. Sekilas mereka pada saat orang tua marah mungkin berhenti, tapi marahnya di sini tidak tuntas, masih ada ganjalan. Sekilas mungkin begitu orang tua mengadili langsung diputuskan si A salah, mungkin mereka diam karena apa? Takut kepada orang tuanya. Mereka selesai dalam bertengkar, namun di dalam hati mereka masih ada ganjalan, tidak tuntas. Nah, maka tugas kita adalah sebagai orang tua, dikala mereka bertengkar adalah menuntaskan permasalahan mereka, biar mereka sendiri menyelesaikannya sendiri. Biar mereka sendiri itu menyelesaikan sehingga lega hati diantara mereka masing-masing. Kita orang tua tidak begitu paham tentang permasalahan mereka, tapi merekalah yang lebih paham tentang permasalahannya. Sehingga kita orang tua itu hanya menjaga mereka, menjaga mereka dari bahaya pada saat bertengkar. Ini yang perlu dilakukan oleh orang tua ketika melihat pertengkaran anak-anaknya. Bukan berarti kita cuek tidak peduli apabila anak bertengkar, tapi kita mengetahui bahwa mereka itu adalah sedang belajar. Maka tugas orang tua adalah mengawal mereka, mendampingi mereka, bukan banyak ikut campur, ya. Bukan banyak menginterferensi, bukan banyak memodifikasi mereka, tapi biarkanlah mereka berkembang sesuai dengan fitrahnya masing-masing, karena mereka lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian setelah semua terjadi, orang tua mampu untuk tidak ikut campur, tapi mengawal mereka dari bahaya apabila mereka sedang bertengkar. Kemudian orang tua menahan emosinya, ya, untuk tidak marah karena merasa risih telinganya mendengar teriakan mereka, kegaduhan mereka, merasa risih karena ketenangannya terganggu. Kemudian orang tua tidak buru-buru untuk mengadili mereka. Setelah mereka dapat menyelesaikan permasalahannya dalam bertengkar tersebut, selanjutnya setelah mereka kondisi tenang, tidak terjadi konflik, maka tugas kita adalah untuk berdialog dengan mereka. Kita ajak dialog apa-apa yang salah dilakukan pada saat mereka bertengkar. Jangan langsung kita menasihati mereka ketika mereka sedang bertengkar. Itu sangat sulit sekali karena kondisi mereka itu seringnya emosional. Nah, setelah mereka tidak bertengkar kemudian tenang, barulah kita sampaikan di situ, ya. Nah, kamu kalau bertengkar tuh jangan memecahkan gelas, itu tidak baik. Gelas itu juga dibeli pakai hartanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tabdir. Itu namanya menyia-nyiakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat karena dipecahkan, dan itu adalah temannya setan dan Allah membenci itu. Antaranya seperti itu. Nah, kalau kamu bertengkar dengan kakakmu itu jangan memukul, memukul itu sakit. Nah, dan itu tidak boleh kita menyakiti saudara kita. Itu dilakukan semua nasihat-nasihat itu adalah ketika mereka kondisi dalam keadaan sudah tidak bertengkar, ya, mereka sudah akur dan kondisinya adalah tenang. Ini, ya, ini adalah fase penanaman karakter keimanan, ya. Jadi penanaman karakter keimanannya itu setelah mereka tenang. Namun banyak yang dilakukan oleh para orang tua, nasihat itu dilakukan pada saat orang anak itu bertengkar gitu. Anak itu bertengkar kemudian kita cegah dengan kita marahi, ya, bahkan mungkin diancam, setelah itu kemudian diberikan nasihat. Hal itu sulit sekali untuk diterima oleh anak. Karena apa? Ego mereka tidak tuntas, ya. Jadi hasrat konflik mereka itu tidak terlampiaskan, sehingga sulit sekali mereka menerima nasihat. Namun apabila hasrat konflik mereka itu sudah terfasilitasi, ya, terlampiaskan, dan mereka sama-sama puas kemudian pada saat tidak bertengkar, maka insya Allah ta'ala nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya lebih mudah diterima. Karena menganggap apa, orang tuanya itu pengertian, menganggap mereka orang tuanya itu adil, ya, tidak berat sebelah ini, dan membiarkan mereka untuk mengatasi masalahnya sendiri. Ini yang dimaksud dengan ada belajar dalam pertengkaran anak. Jadi janganlah kita menganggap bahwa pertengkaran anak itu sama seperti pertengkaran orang dewasa. Anak berbeda dengan orang dewasa. Dalam pendidikan ada namanya fase perkembangan. Janganlah kita berpikir kalau anak-anak kita bertengkar kemudian sepanjang hidupnya setelah mereka dewasa bertengkar terus, insya Allah ta'ala tidak. Karena anak memiliki fase perkembangan. Ini yang sering kita lupakan, ya. Ini ada yang disebut dengan karakter perkembangan, ada yang menyebut dengan psikologi perkembangan. Ini yang terjadi pada diri masing-masing anak. Nah, sehingga tugas kita orang tua itu intinya dalam menghadapi masalah pertengkaran ini bukan kita membiarkan, ya, dan bukan juga kita banyak berintervensi atau ikut campur. Namun apa yang dilakukan orang tua yaitu mengawal, mendampingi mereka, ya, memfasilitasi mereka untuk belajar dalam pertengkaran mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu yang dilakukan oleh orang tua dalam menghadapi pertengkaran anak. Itu yang sebagai pembuka untuk masalah pertengkaran anak ini, ya. Untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan, diserahkan kepada operator. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas penjelasannya di malam hari ini di sesi pertama tadi yang telah membahas tema kita pada malam hari ini, ada belajar dalam pertengkaran anak, dan sebuah tema yang sangat baru Ustaz, karena biasanya ada belajar itu di sekolah atau membuka buku Ustaz, ini ada belajar dalam pertengkaran Ustadz, sangat menarik Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 08 953 9903 30417 dan baik kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama datangnya dari Bu Linda di Semarang. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana cara mendidik anak supaya tidak suka berbohong? Silakan Ustadz. Ya. Ibu Linda di Semarang, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu dan keluarga dan memudahkan, memberi petunjuk untuk mendidik anak-anak Bu Linda. Bagaimana mengajari anak untuk tidak berbohong? Anak berbohong itu jelas menyimpang dari fitrah anak tersebut, karena secara asal bahwa setiap anak itu cinta dengan kejujuran. Secara asal bahwa setiap anak itu tidak suka berbohong. Kok sampai anak itu berbohong, itu permasalahannya berarti ada sebab. Ada sebab. Antara lain, anak itu berbohong itu apa? Karena dalam dirinya, atau bahkan dia pernah mengalami, dia berkata jujur. Namun dalam kejujurannya itu berakibat tidak baik pada dirinya. Mungkin dihukum, mungkin dimarahi, atau mungkin justru malah diceramai atau disalah-salahkan. Tidak ada pujian pada dirinya, sehingga di persepsi dirinya mengatakan bahwa jujur itu tidak enak. Maka untuk mengatasi hal tersebut, ketidakenakan tersebut, maka dia berbohong. Karena apa? Dengan berbohong berarti saya tidak diapa-apakan, saya tidak dihukum, saya tidak disalahkan, saya tidak dimarahi. Itu antara lain salah satu penyebab anak itu berbohong. Padahal sebenarnya asalnya anak itu enggak suka berbohong, jadi karena ada sebab. Oleh karena itu, hendaklah kita orang tua itu apabila anak walaupun dia itu melakukan kesalahan, mungkin memecahkan sesuatu, kemudian dia jujur, maka apa sikap orang tua? Yaitu memuji dia. Memuji bukan karena dia telah merusakkan alat atau merusakkan barang, tapi memuji karena kejujurannya. Dengan harapan apa? Biar di dalam pikiran anak, persepsi anak bahwa kejujur itu adalah enak, menyenangkan. Itu bagi anak-anak. Ya. Namun apabila anak jujur, kemudian karena kita marah, anak merusakkan sesuatu atau menghilangkan sesuatu padahal dia telah jujur, kemudian kalau kita marah akibatnya apa? Anak itu dalam hatinya mengatakan bahwa ternyata jujur itu enggak enak. Lebih baik saya bohong. Karena apa? Kalau saya bohong saya tidak dimarahi. Nah, ini kita ambil dari sumber penyebab kenapa anak itu berbohong, salah satunya adalah seperti itu. Nih. Nah, maka untuk mendidik anak agar tidak suka berbohong itu, maka janganlah kita menjadi orang tua seperti pemadam kebakaran. Ya. Jadi kita intinya itu apabila anak melakukan kebaikan kita diam tidak memujinya, yaitu seperti anak jujur kita tidak memuji, ya, mendiamkan. Tapi begitu anak melakukan kesalahan, ya, ketahuan bahwa dia berbohong, baru kita marah-marah. Ini. Jadi kita bertindak apabila ada kesalahan pada diri anak. Pada saat anak melakukan kebaikan, kita diam saja. Seharusnya yang kita lakukan adalah kita puji anak-anak kita, ya. Walaupun di dalam Islam itu memuji-muji di depan orang itu enggak bagus, itu untuk anak, orang-orang yang dewasa. Namun bagi anak-anak berbeda permasalahannya, ya. Anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Maka apabila mereka melakukan kejujuran, ya, maka kita puji, kita apresiasi bahwa ini adalah hal yang sangat luar biasa, ya. Ini yang akan menyebabkan anak untuk apa namanya tidak suka berbohong. Jadi sebenarnya itu sumber permasalahannya adalah pada persepsi anak tentang kejujuran tersebut, bahwa mereka dalam persepsinya karena luka atau cedera hatinya, pengalaman masa lalu akibat dia jujur kemudian dia dimarahi dan itu akhirnya mengatakan jujur gak enak. Nah maka ubahlah persepsi itu, ya, kita tanamkan persepsi anak bahwa jujur itu indah dengan apa? Dengan recovery, kita perbaiki cara kita, ya, kita puji anak-anak kita pada saat mereka itu jujur. Demikian Ibu Linda. Ustaz, terkadang kita itu bingung bagaimana cara praktek memuji anak ketika jujur itu, Ustaz. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya. Bagaimana memuji anak ketika jujur? Ini antara lain terkait dengan pribadi masing-masing anak. Ada anak yang senang sekali dipuji dengan apa? Diacungi jempol. Ada anak yang senang sekali dipuji dengan apa? Dicium oleh ibunya atau bapaknya. Ada anak yang dipuji dengan dipeluk oleh bapak atau ibunya. Ada anak yang senang dipuji dengan diberi hadiah. Nah itulah tugas kita orang tua untuk memahami bahasa kasih anak-anak kita. Apa bahasa yang cocok untuk anak-anak kita? Apakah berupa pelukan, apakah berupa acungan jempol, ataukah hadiah, ataukah dengan ucapan-ucapan? Itu yang mengetahui adalah orang tua masing-masing. Maka hal ini adalah relatif karena masing-masing anak berbeda-beda dalam hal bahasa kasih ini. Itu cara memujinya. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu Linda di Semarang tadi yang bertanya. Baik, di belakang Bu Linda kami persilahkan bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya, masih kami buka kesempatan hingga pukul 9 malam nanti. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0893 9903 30417, atau dapat bertanya secara langsung melalui line telepon di 0821-3645-6545. Pertanyaan kedua yang sudah masuk kami bacakan, datangnya dari Bapak Burhan. Beliau bertanya, Ustadz, apakah menasihati anak ketika bertengkar dengan nasihat agar saling mengalah kurang tepat, Ustadz? Dalam hal ini ingin menumbuhkan karakter empati pada anak. Silakan Ustaz. Ya. Jadi memberikan nasihat kepada anak ketika mereka bertengkar. Perlu kita ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, para pendidik, ketika anak itu bertengkar, kondisi mereka itu sedang mereka itu emosional. Mereka emosi untuk mempertahankan apa yang ada pada dirinya. Kondisi orang yang sedang tidak tenang, kondisi yang sedang tidak stabil, kemudian diberi nasihat itu sulit sekali untuk masuk. Sedangkan kalau kita patahkan hasrat konflik mereka, atau bisa katakan hasrat bertengkar mereka kita patahkan, ya, kita halang-halangi mereka bertengkar, itu dikhawatirkan mereka tidak terbiasa mempertahankan pendapatnya. Itu dikhawatirkan setelah mereka dewasa nanti menjadi orang yang tidak tangguh dalam menghadapi permasalahan, tidak tangguh dalam menghadapi konflik. Yang namanya hidup nanti pastilah akan menghadapi permasalahan bersama orang lain. Nah, bukan berarti di sini akhirnya mendidik anak kita menjadi menang-menang, bukan. Yaitu antara lain apa? Faedah atau hikmahnya anak-anak yang bisa terbiasa mempertahankan diri, mempertahankan pendapatnya waktu kecil, yaitu setelah mereka dewasa besar itu, kalau yakin bahwa menurut agama Islam itu benar, menurut akidah itu benar, perlu dipertahankan, maka mereka akan mempertahankan mati-matian. Tidak mudah mengalah kepada orang lain dalam hal yang dia yakini kebenarannya. Ini jadi nasihat yang paling tepat yang diberikan kepada anak yang sedang bertengkar itu, biarkan mereka menyelesaikan sendiri dulu, ya. mereka menyelesaikan sendiri dulu, walaupun berakhir seolah-olah mereka itu tidak lego, namun dalam hati mereka itu sebenarnya lega. Mereka itu justru yang membuat sering tidak lega itu apabila kita langsung memotong pertengkaran mereka, merasa bahwa itu terhalang-halangi ya serat pertengkaran mereka. Nah, setelah mereka tenang, kemudian tidak ada konflik lagi, duduk tenang, kita dialog ya, kita peluk mereka ya, kita ajak ngobrol atau perlu mungkin sambil jalan-jalan ya, sedang kondisi mereka itu ceria dekat dengan kita, barulah kita bicara. Itulah nasihat yang paling tepat untuk anak-anak kita ya. Apa-apa yang dalam bertengkar itu tidak baik ya, itu kita sampaikan. Makanya dalam bertengkar itu bukan kita cuek, tapi kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita untuk catatan kita nanti kalau kita memberikan nasihat. Ini dalam rangka penanaman karakter keimanan ya. Sebab apa? Karakter keimanan itu sangat penting sekali ya. Dan ini adalah karakter yang paling pokok dalam pendidikan anak ya. Anak itu harus berempati. Kita tanamkan empati. Kamu itu kalau bertengkar itu ya jangan apa namanya menyakiti saudaramu. Kamu harus peduli, itu adalah saudaramu. Tetap nasihat itu diberikan. Selalu diberikan. Jadi ada istilahnya kita seolah-olah membiarkan mereka bertengkar, satu sisi setelah mereka tenang kita menasihati, itu adalah penyeimbangnya. Bukan kita cuek begitu saja tanpa adanya nasihat-nasihat ketika mereka tenang gitu. Jadi ini cara mengatasinya. Jadi mengatasi apa namanya memberikan nasihat anak-anak ketika mereka bertengkar, ketika terjadi pertengkaran itu adalah tidak efektif dan banyak sekali gagal dan berakibat anak kecewa. Namun yang paling tepat adalah setelah mereka itu tidak ada konflik, tenang dan kondisi ceria dan dekat dengan kita. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya dan jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Bapak Burhan tadi yang bertanya. Baik, kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk di pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari Risha, Bu Risha atau Bapak Risha ini di Kaligawe. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon solusinya Ustaz, bagaimana cara membujuk supaya anak mau makan, terutama makanan yang bergizi seperti sayur. Silakan Ustaz. Ya, Ibu Risha atau Bapak Risha yang ada di Kaligawe, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keluarga Ibu Bapak dan memudahkan untuk mendidik anak-anak. Semoga anak-anak, ibu, bapak menjadi anak-anak yang soleh atau solehah. Masalah anak sulit makan itu wajar dan sering ditemui, terutama pada zaman-zaman ini, yaitu generasi Z ya, dimana aneka masakan yang bermacam-macam, kemudian sudah banyak masakan beredar yang ditambahi dengan bumbu-bumbu masak yang bermacam-macam, sehingga makanan-makanan alamiah yang bergizi bagi anak-anak itu mereka tidak begitu berselera. Karena apa? Karena rasanya tidak seperti rasa yang sudah di apa namanya ditambahkan ya dengan bumbu masak yang bermacam-macam tersebut. Dalam hal ini terutama sayur-sayuran, mereka merasa sayur-sayuran itu hambar sehingga sulit sekali mereka makan sayur. Yang mereka makan adalah sesuatu yang begitu gurih sekali, menyengat sekali ya, kuat sekali rasa gurihnya. Nah, bagaimana cara membujuknya? Sebenarnya secara fitrah ya, anak-anak itu mereka tidak mau makan itu karena apa? Belum ada rasa lapar itu. Ini. Maka kadangkala bisa dicoba, ada orang tua yang mencoba, dibiarkan anak itu sudah enggak masalah. Nanti kalau sudah lapar secara otomatis fitrah orang yang lapar itu pengin makan itu. Ya. Itu fitrah, mesti setiap orang itu punya fitrah ingin menyelamatkan dirinya. Ya, kalau dia lapar mungkin khawatir nanti bisa sakit dan sebagainya, maka dia berusaha untuk mencari makanan ini. Ya. Mungkin bisa jadi itu pada saat ibu atau Bapak Risa itu menyuapi anak-anaknya itu jarang sekali kondisi anak-anak itu sedang lapar ya. Walau bagaimanapun kalau kondisi anak masih tidak lapar itu membujuknya susah sekali ya. Tapi kalau sudah lapar, lapar itu adalah selezat-lezatnya bumbu ya. Jadi selezat-lezatnya bumbu makanan itu adalah lapar. Kalau seorang betul-betul lapar, makan singkong bakar atau rebus saja itu enaknya bukan main ya. Tapi kalau kondisi orang sudah kenyang, ya makan sate seenak apapun kalau sudah kenyang itu juga nggak enak itu. Maka cobalah mungkin anak, dahlah biar dulu aja, ya kita biarkan dia nggak mau makan ya sudah ini. Atau mungkin yang kita sediakan di rumah ya cukup sayur saja atau dengan tahu tempe atau apa yang betul-betul alamiah dan bergizi. Biarkan mereka itu lapar. Kalau sudah lapar secara otomatis ya, secara naluriah, secara alami tubuh kita itu menuntut untuk diberi makanan. Nah, mudah-mudahan dengan mencoba seperti ini, yaitu dengan metode melaparkan anak itu, kita akan lebih mudah membujuk anak. Selama kita amati, jadi kita membiarkan anak-anak kita lapar itu jangan sampai membahayakan dia sampai sakit dan sebagainya. Insya Allah Ta'ala sebelum mereka sakit, kalau lapar itu mesti menuntut mereka untuk makan, demikian. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya tadi. Pertanyaan yang datangnya dari Bapak atau Ibu Risha, semoga dapat dimengerti oleh Bapak atau Ibu Risha di Semarang. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan, datangnya dari Ummu Husain di Semarang. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana maaf, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, kalau sudah terjadi apa yang dijelaskan tadi, bagaimana cara mengobatinya Ustaz? Maksudnya tadi dijelaskan ketika anak bertengkar terus dinasihati maka ada luka Ustaz, bagaimana cara mengobatinya Ustaz? Silakan. Maksudnya itu Ummu Husain berarti sudah terbiasa mengkat anak untuk bertengkar itu maksudnya. Lebih Ustadz, ya, ini jadi luka pada hati anak ya yang ya, dimaksud di sini ya. Ini dijelaskan oleh beliau bagaimana mengobati luka anak ketika bertengkar terus dinasihati. Kalau sudah terjadi, bagaimana cara mengobatinya? Ya, yang pertama yang dilakukan, kita nggak usah malu-malu atau sungkan-sungkan minta maaf kepada anak, karena kita orang tua itu manusia, manusia yang bisa punya salah. Maka bukan suatu hal yang hina apabila orang tua itu minta maaf kepada anak-anaknya apabila bersalah. Kita minta maaf ya, apabila saat mereka bertengkar kita tidak adil, kita terlalu memangkas hasrat bertengkar mereka yang justru bertengkar itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri mereka pada saat mereka setelah dewasa nanti. Bagaimana cara mengobatinya? Yaitu tadi, pertama minta maaf, kemudian yang kedua selanjutnya adalah kita berdialog kepada anak. Apabila anak itu sudah bisa diajak dialog. Tapi untuk anak yang belum bisa diajak dialog, ya, maka konsep tadi kita terapkan. Ketika mereka bertengkar, kita seolah-olah tidak tahu dulu. Kita jangan menampakkan diri. Ya, jangan menampakkan diri dulu. Karena apa? Luka lama itu masih ada. Pada saat mereka bertengkar kemudian melihat orang tuanya berada di situ, maka akhirnya mereka berhenti. Berhentinya bertengkar karena apa? Bukan karena mereka selesai saling lega, tapi karena apa? Takut kepada orang tuanya, yaitu luka lama. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk tidak menampakkan diri, namun kita tetap mengamati mereka dalam bertengkar. Ya, nanti kalau mereka sudah terbiasa seperti itu, sesekali kita muncul ketika mereka bertengkar, kita seolah-olah membiarkan mereka. Ya, kemudian setelah mereka tenang, kemudian kita bicara. Ya, enggak apa-apa bertengkar, ya asal itu tetap dihargai saudaranya, jangan membahayakan saudaranya. Itu tidak masalah setelah mereka tenang. Ini, itu antara lain cara mengobati mereka. Jadi ada dua langkah. Yang pertama minta maaf, kemudian yang kedua adalah dengan menerapkan konsep yang tadi telah dijelaskan, yaitu membiarkan dalam tanda kutip mereka ya, dalam tanda kutip mereka membiarkan itu adalah kita tetap mengamati ya. Setelah mengamati itu adalah kemudian ketika mereka tenang kita nasihati mereka. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ummu Husain yang bertanya tadi di Semarang. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, datangnya dari Abu Abdillah di Semarang Barat. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jika yang bertengkar anak putri pertama yang sudah kuliah dengan anak putra ragil yang masih kelas 3 SD, siapakah di antara mereka yang harus cenderung kita bela? Dari Abu Abdillah, silakan Ustaz. Ya. Anak putri, ya, ini anak putri dari Abu Abdillah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarga beliau. Yang sudah kuliah itu berarti sudah balig, sudah akil balig dan sudah dewasa. Kemudian bertengkar dengan adiknya yang masih kelas 3 SD dan sama-sama tidak mau mengalah. Maka siapakah yang kita bela? Nah, yang pertama kita perlu perhatikan bahwa kakaknya yang sudah kuliah tersebut itu harusnya sudah tidak bertengkar. Kalau kakaknya yang sudah kuliah masih bertengkar, maka di sini bisa dikatakan bahwa itu masih remaja. Usianya atau dari segi jasmani mungkin sudah dewasa, tapi secara mental ya itu belum dewasa, maka disebut dengan remaja atau bisa dikatakan sudah balig namun akilnya belum. Nah, sehingga masih dikatakan remaja. Jadi sudah dewasa tapi masih anak-anak. Ini kalau masih bertengkar. Tapi kalau sudah dewasa justru tidak bertengkar tapi mengalah membimbing adiknya ini. Nah, bagaimana sikap orang tua menghadapi hal seperti ini? Ya sama seperti tadi yang sebagaimana kita bahas tadi, kita jangan membela dulu pada saat terjadi pertengkaran. Jangan dibela. Ya, sampai mereka menuntaskan permasalahannya sendiri. Kita jangan khawatir mereka akan membenci seumur hidup, tidak. Ya, mereka saudara itu memiliki kasih sayang. Allah memberikan karunia kepada setiap anak itu kasih sayang. Ya, mereka bertengkar bukan karena kebencian, tapi karena mempertahankan menurut mereka yang penting, keinginan mereka yang terganggu. Itu sebenarnya itu saja. Nah, kemudian setelah tidak bertengkar, kemudian tenang, kita nasihati, cara menasihati kita kepada anak yang sudah besar, yang sudah kuliah sama yang masih SD berbeda. Yang sudah besar dinasihati, kamu itu sudah besar, ya, harusnya kamu itu membimbing adik, bukan malah justru bertengkar. Insya Allah kalau mereka sudah besar kemudian dinasihati seperti itu bisa menerima dalam kondisi yang sudah tenang. Kemudian adiknya yang kecil pun juga dinasihati sebagaimana menasihati anak yang masih kecil. Jadi caranya berbeda dan nasihat itu diberikan secara terpisah. Jangan mereka berdua dijejerkan karena apa, metodenya berbeda mereka berdua itu karena selisih umur yang begitu jauh. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Abu Abdillah di Semarang Barat yang tadi bertanya. Baik, kami bacakan Ustaz ini pertanyaan terakhir datangnya dari hamba Allah di Semarang. Beliau bertanya, bagaimana jika kedua orang tua sibuk bekerja dan anak di rumah dijaga oleh pengasuh? Apakah itu akan mempengaruhi bakat dan karakter si anak? Silakan Ustaz. Ya, dari hamba Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga beliau. Bagaimana apabila orang tua itu sibuk bekerja sehingga anak di rumah itu dijaga atau diasuh oleh pengasuh? Dalam hal ini bisa jadi mungkin pembantu dan sebagainya. Perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini adalah perintah langsung amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Warajulu ra'in fi ma fi baitihi, ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki, seorang ayah itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Wahwa mas'ulun an ra'iyatih, dan laki-laki itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan seorang wanita yaitu seorang ibu menjadi pemimpin bagi rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hal ini menunjukkan bahwa mendidik itu adalah tugas orang tua. Dan mendidik naiknya adalah tugas orang tua dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa didelegasikan, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain kalau kita merujuk kepada dasar tersebut. Oleh karena itu, setidak hendaknya apabila orang tua sibuk sekali mencari nafkah, ya, kemudian tidak sempat mendidik anak-anaknya, maka cobalah salah satu atau mungkin ibunya untuk tinggal di rumah mengasuh anak-anaknya. Orang tua kalau ditanya kenapa panjenengan itu sibuk mencari nafkah, karena alasannya adalah untuk anak-anaknya. Tapi ternyata ada sesuatu hal yang lebih penting lagi hanya sekedar nafkah, yaitu pendidikan. Ternyata orang tua tidak memperhatikan. Ini lebih penting, yaitu pendidikan. Jadi anak tidak hanya butuh makan, tapi ada sesuatu yang lebih penting, yaitu perhatian orang tua, kasih sayang, pendidikan dari orang tua. Ngobrol dengan orang tua, ya, bercerita, mengeluh, mengadu kepada orang tua, itu adalah pendidikan bagi anak dan itu adalah tugas orang tua dan tidak bisa didelegasikan kepada orang lain. Maksudnya tidak bisa diwakilkan, ya. Walaupun mungkin kita titipkan kepada orang yang profesional sekalipun, tapi orang yang profesional itu tidak bisa menggantikan ayahnya. Karena apa? Setiap orang tua itu diberi fitrah mendidik oleh Allah Subhanahu wa taala yang cocok untuk anaknya. Ya. Sedangkan orang lain itu bukan ayahnya, maka fitrahnya tidak cocok untuk anaknya tersebut, untuk orang tersebut. Ini. Jadi oleh karena itu kita harus betul-betul memperhatikan hal ini, bahwa kita bekerja keluar sibuk itu alasan untuk anak, tapi ternyata justru kita mentelantarkan anak karena apa? Melalaikan pendidikan mereka. Anak justru lebih memerlukan perhatian dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makan. Ini yang perlu kita ketahui. Namun sebagian besar dan kebanyakan orang tua mengatakan bahwa kebutuhan terpenting anak adalah makan. Ini. Sedangkan untuk pendidikan untuk sambilan dan bisa diwakilkan kepada orang lain. Ini. Dan kemudian perlu diketahui kaum muslimin rahimani rahimakumullah, apabila seorang istri dan suami itu bekerja, kemudian dibanding dengan suami saja yang bekerja, istri di rumah, sesungguhnya apabila suami istri bekerja itu jatah rezeki yang diberikan kepada keluarga tersebut itu dibagi menjadi dua, yaitu suami dan istri yang mendapatkan. Namun insya Allah ta'ala apabila salah seorang, misal istri di rumah untuk mendidik anak-anaknya, kemudian suaminya yang bekerja, maka yang jatah yang tadi diperoleh oleh istrinya insya Allah ta'ala akan digabungkan menjadi satu terhadap suaminya tersebut. Jadi secara bahasa, apabila suami istri bekerja itu hanya sebenarnya memisahkan rekening saja, dibagi, pembagian rekening. Kemudian setelah salah satu bekerja, salah satu mendidik anaknya di rumah, seorang istri mendidik anaknya di rumah, maka sebenarnya rekening itu digabung menjadi satu. Ini. Jadi secara penghasilan insya Allah ta'ala akan sama. Ini betapa pentingnya masalah pendidikan yang tanggung jawab orang tua dan tidak bisa didelegasikan atau diwakilkan kepada orang lain. Maka ini butuh perhatian khusus, ya, bagi semua orang tua. Kenapa generasi kita begitu kita harap-harapkan, ya, untuk memperbaiki negara ini, bangsa ini, namun masih jauh dari harapan? Antara lain penyebabnya itu, mereka tidak dididik oleh orang-orang yang betul-betul diamani orang mendidik mereka, yaitu orang tuanya, tapi dititipkan kepada orang lain, dititipkan kepada sekolah, dititipkan kepada pondok pesantren dan sebagainya. Sesungguhnya pendidik terbaik bagi anak itu adalah orang tua mereka masing-masing. Demikian. Baik Ustaz, demikian pertanyaan yang terakhir Ustaz, silakan dilanjutkan pada kesimpulan. Untuk kesimpulan pada kali ini, ya, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, memang biasanya kita menyebut ada belajar anak pada kondisi mereka tenang, ya, kondisi mereka membaca buku, ya. Ada belajar dalam mereka melakukan kegiatan di sekolah, ya. Ada belajar mereka ketika mereka itu belajar bersama dengan teman-temannya. Ini sering kita sebut, ya, kita maklumi bahwa mereka itu adalah belajar. Namun perlu kita ketahui bahwa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa anak-anak itu masanya berbeda dengan masa dewasa. Anak-anak dan orang dewasa itu berbeda. Bagi anak-anak mungkin meloncat-loncat itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, tapi bagi orang tua meloncat-loncat adalah sesuatu yang sepele, tidak berfaedah. Namun bagi anak adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, karena itu mewujudkan bahwa aku bisa, bahwa saya adalah hebat, itu bagi anak. Mungkin kita memuji anak kita tidak sampai hati memuji anak, hanya sekedar tugas kita memuji. Namun bagi anak, mereka enggak peduli siapa yang mengatakan itu sampai hati atau tidak, tapi yang didengar oleh anak itu sangat berpengaruh pada pribadi anak. Jadi hendaklah kita jangan menyamakan pendidikan yang diterapkan pada anak-anak, kemudian kita samakan pendidikan terhadap orang-orang yang sudah dewasa. Sangat jauh berbeda ini. Terus kemudian masalah pertengkaran ini, ya, akhirnya bisa kita katakan bahwa dalam bertengkar itu, yang biasanya menurut kita itu adalah suatu masalah, yang biasanya menurut kita adalah suatu kemungkaran yang dilakukan oleh anak-anak kita, tapi kalau kita kembalikan bahwa semua anak lahir dalam keadaan fitrah, kita kembalikan bahwa semua anak itu adalah dasarnya adalah kasih sayang, semua anak itu adalah cinta kebaikan, dan itu adalah benar sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka bisa kita katakan bahwa dalam pertengkaran pun yang di mata kita itu adalah sesuatu yang tidak baik, tapi ternyata di situ ada belajar, ya, ada belajar. Maka tugas kita adalah memfasilitasi mereka untuk belajar tersebut. Jangan banyak diganggu, diikut campuri, ya. Jangan banyak turut campur kita dalam pertengkaran anak. Jangan buru-buru kita menghentikan pertengkaran mereka selama itu tidak membahayakan mereka. Jangan terburu-buru kita memberikan nasihat. Langsung begitu mereka salah, langsung kita nasihati di situ dengan harapan mereka mau menerima. Tapi kita perhatikan, kita amati mereka, kita kawal mereka, biarkan mereka tuntas dalam bertengkar. Akhirnya mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan harapan apa? Setelah anak-anak kita menjadi dewasa, mereka adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, dibutuhkan oleh dakwah ini untuk mempertahankan akidah mereka, mempertahankan pendapat mereka, mempertahankan negara mereka dengan tangguh berani menghadapi masalah. Ini harapannya adalah seperti itu. Sehingga memfasilitasi anak bertengkar itu sebenarnya adalah menuntaskan ego mereka sebenarnya. Banyak sekali orang-orang yang kurang percaya diri ketika mereka sudah dewasa, antara lain penyebabnya adalah karena tidak tuntasnya ego, egosentris. Ini. Maka dalam hal ini anak-anak perlu dituntaskan egonya, antara lain ketika mereka itu adalah bertengkar. Terus kemudian justru apabila kita terburu-buru di situ menghakimi anak-anak kita, kemudian kita langsung cenderung membela salah satu di antara mereka, pasti salah satu yang tidak dibela akan protes walaupun dia salah. Dan justru inilah yang membahayakan mereka. Akan tumbuh benih-benih kebencian di antara mereka karena apa? Ketidakadilan orang tua. Karena apa? Kita orang tua menilai dari kacamata orang tua, bukan menilai dari kacamata anak. Sering-seringlah kita melihat anak-anak kita dari kacamata mereka sendiri, bukan dari kacamata orang tua. Karena kacamata orang tua berbeda dengan kacamata anak. Dalam hal ini adalah cara pandang. Ini maka kita hendaklah jangan terburu-buru menghakimi mereka. Tidak usah dihakimi, mereka akan akur sendiri insya Allah ta'ala, karena fitrah mereka adalah bersaudara. Kemudian setelah mereka tenang, inilah waktunya kita untuk menasihati mereka. Dan ini adalah waktu yang paling tepat untuk menasihati mereka. Ketika mereka tenang, tidak ada konflik, ya, mereka sedang dekat dengan kita, kemudian kita ajak jalan-jalan atau mungkin kita ajak ngobrol makan bersama, disitulah kita memberikan masukan-masukan, kita peluk, ya, kita pegang pundaknya, kita belek rambutnya atau kepalanya, ya, maka kemudian disitu kita beri nasihat. Waktu dulu kamu bertengkar seperti ini, ya, kamu memukul kakakmu itu jangan dilakukan lagi, kakakmu sakit. Insya Allah akan diterima itu, dan tidak ada protes itu. Jadi semua kesalahan-kesalahan yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita pada saat bertengkar, kita tunda dulu sampai pertengkaran itu tuntas, dan kita tunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan mereka. Kalau kita khawatir lupa, dicatat saja, tidak masalah. Jadi pada saat mereka bertengkar, kita pegang kertas gitu. Kita catat apa yang kira-kira perlu disampaikan kepada anak-anak kita nanti pada saat mereka sudah tenang. Ini. Itu yang mungkin perlu disampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Jadi sesungguhnya apapun yang dilakukan anak-anak kita yang kadangkala menyebalkan bagi kita, ternyata di balik itu semua banyak sesuatu yang sangat luar biasa, banyak hikmah yang dilakukan oleh anak-anak kita apabila kita mau mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Karena sesungguhnya semua anak itu hebat, ya. Semua anak itu baik, tidak ada anak yang jahat. Ini itu yang perlu kita pegang. Berpikir positif, apapun yang dilakukan anak itu adalah baik. Ini. Nah, tugas kita adalah mengawal mereka, mencegah dari sesuatu yang membahayakan mereka. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi merasa apa yang saya sampaikan masih banyak kurangnya. Apabila ada yang benar, itu adalah semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada yang salah, itu adalah dari saya pribadi selaku manusia yang masih sangat butuh ilmu, yang masih kurang dalam hal ilmu, dan dari setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memperbaiki kita semua dalam hal ilmu, sehingga kita dalam mendidik anak-anak kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada